buah karya Asmadi Syafar. Seri yang ke-29 ini didukung oleh para pelaku. Harry sebagai Bujang Mujur, dibantu oleh Cika, Ashari, Manher, dan Sunario. Pembawa cerita, Neni Sumardi. Teknik dan montase, Agus Budianto. Dengan sutradara, Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, Desa Sendang Karang kembali diserang Mak Rompang setelah Ki Pandai Urat, Nyi Sepi dan Bujang Mujur meninggalkan desa itu. Walau sebenarnya Bujang Mujur secara diam-diam kembali ke Sendang Karang untuk menolong kekasihnya, Patmi tiba-tiba sangat berubah terhadapnya, sehingga Bujang Mujur meninggalkan Desa Sendang Karang dalam keadaan sangat kecewa. Sementara Desa Sendang Karang semakin porak-poranda setelah ditinggalkan ketiga orang itu. 5 tahun kemudian, Ki Pandai Urat meninggal di pertapaannya karena usia tua. Sedangkan perasaan cintanya sepi terhadap Bujang Mujur tak pernah kesampaian. Jalan setapak, di dekat pancuran tempat mandi, tampak seorang laki-laki tua berjalan tenang dengan langkah yang ringan dan pasti. Pakaiannya ringkas dan bersih. Kalau dilihat lebih jelas, maka tampak bahwa laki-laki tua itu adalah orang yang berilmu tinggi. Pandangan matanya menyorot tajam, sedangkan wajahnya jernih dan bersih, seperti dia tidak pernah merasakan pahitnya kehidupan. Ketika ia sampai di sebuah tempat ketinggian, dia berhenti. Dia melepaskan pandangan jauh ke bawah, ke sebuah tempat yang terdapat di kaki sebuah gunung. Aku sudah melihat desa itu. Tidak sia-sia aku berjalan sejauh ini. Itu Desa Sendang Karang, bukan? Sendang Karang? Ya. Ah, bukan, Kek. Lalu? Itu kan hutan lebat. Oh, perempuan muda ini aneh. Dia tidak tahu kalau di bawah itu adalah Desa Sendang Karang. Kakek mau kemana? Mau ke Sendang Karang. Ah, saya baru dengar kalau ada desa yang bernama Sendang Karang, Kek. Ah, sudahlah. Saya tahu betul kalau desa di bawah itu adalah Desa Sendang Karang. Karena saya berasal dari desa sana. Kakek siapa? Oh, panggil saja Ki Mujur. Ki Mujur? Ya, sudahlah. Bawalah cucianmu itu pula. Matahari sudah mulai tinggi. Iya, Ki. Sendang Karang. Oh, ya. Itu memang Desa Sendang Karang. Sudah lebih 40 tahun aku tidak menginjakkan kaki di desa itu. Aku ingin ke sana. Aku ingin melihat kuburan Tutungga. Kuburan bapakku, emakku, adikku, dan seluruh kaum kerabatku. Tempat ini sudah menjadi hutan. Betul kata perempuan muda tadi. Tempat ini hanyalah sebuah hutan. Tapi kenapa terlihat olehku tadi seperti sebuah desa? Apakah pandanganku yang sudah berubah? Tidak salah. Ini bekas desa Sendangkara. Itu kuburan Tutunga. Ya. Dan itu kuburan papa, kuburan emak, dan kuburan adikku. Sendangkara. Kenapa aku tidak tahu kalau desa ini sudah lama punah? Apakah Mak Rompang telah menghancurkan desa ini? Ataukah seluruh penduduk desanya meninggalkan desa yang selalu dilanda bencana ini? Di sana dulu rumah Patmi. Patmi yang mencintaiku. Tetapi tiba-tiba cinta itu bisa berubah. Aku salah pilih. Padahal cinta sejati itu ada pada Nyi Sepi, bukan pada Patmi. Di mana Patmi sekarang? Apakah masih hidup? Ataukah... Sudahlah. Masa lalu... Masa lalu yang pahit untuk dikenang. Tutunga. Wahai seluruh kaum kerabatku... Dan seluruh warga desa Sendangkara yang berkubur di sini. Maafkan aku. Karena aku tidak tahu kalau desa kelahiranku akan jadi begini. Karena aku sudah sibuk dengan kesusahan nasibku sendiri. Sehingga tanah tumpah darahku terlupakan olehku. Aku sudah yakin. Kenapa desa ini jadi begini? Ini pasti karena kekejaman perempuan laknat itu. Tetapi kekejaman ini belum bisa aku balaskan, walau hatiku ingin melakukannya. Apakah warung ini menyediakan juga tempat penginapan? Ada, di belakang. Kebetulan masih ada satu kamar yang kosong. Iya, cukup. Tapi kamar itu bocor, belum sempat diperbaiki. Tidak apalah, yang penting saya bisa beristirahat. Baiklah, kakek Tumbis ya. Biar kamar itu dibersihkan dulu oleh pesuruh saya. Kalau begitu sambil menunggu, ya saya pesan kopi segera. Baik kek, ayo silakan duduk. Iya. Barang dagangan apa yang Kisanak bawa dari Lubuk Mentilin? Kain, cinde, dan barang tembikar. Loh, Kisanak mau berdagang kemana? Ke Renah Kemumu. Sayang, hari sudah sore. Kalau masih siang, saya tidak akan berhenti di sini. Saya baru datang dari sana. Oh, bagaimana keadaan di sana? Ya, kalau Kisanak berangkat besok pagi... maka Kisanak akan sampai pada hari pasar. Iya, itu yang saya tuju. Tapi Kisanak jangan berdagang ke desa Sendang Karang. Sendang Karang? Iya. Di mana letak desa itu? Desa itu memang tidak ada, ya. Oh, saya pikir desa itu benar-benar ada. Dulu desa itu memang ada, tapi ya entah kenapa desa itu hilang dari bumi ini. Ah, mungkin itu cuma dongeng. Bukan dongeng, tapi desa itu memang ada. Kalau tidak percaya, coba tanya pada pemilik warung ini. Betul begitu kan, Kisanak? Apa itu? Cerita tentang Sendang Karang? Oh, cerita tentang apa? Cerita tentang desa Sendang Karang. Oh, desa itu. Iya. Dulu memang ada. Tapi itu sudah lama sekali. Mungkin kira-kira 50 tahun yang lalu. Oh, jadi benar-benar ada? Ada. Desa itu dulu hancur, lalu ditinggalkan oleh penduduknya, sehingga menjadi hutan seperti sekarang ini. Dan anehnya, kadang-kadang desa itu tiba-tiba saja tampak dari kejauhan, walau sudah lama hilang. Maksud di sana? Ya, kalau kita sedang melamun atau sedang beruntung, maka tiba-tiba kita bisa melihat desa itu dari jauh. Padahal kalau kita datangi, desa itu tidak ada. Yang ada hanya hutan belantara. Jadi aku beruntung ketika itu bisa melihat desa Sendang Karang kembali. Desa itu hancur kenapa, Kisanak? Dihancurkan oleh Mak Rompang. Hah? Mak Rompang? Hah? Siapa itu? Jangan keras-keras menyebut nama itu. Itu pantangan. Kenapa begitu, Kisanak? Mak Rompang itu sangat sakti dan juga jahat. Itu sebabnya pantangan menyebut nama itu keras-keras. Takut dia datang dan mengamuk seperti di desa Sendang Karang itu. Oh, begitu. Dan sekarang, apakah Mak Rompang itu masih ada? Ya, dibilang ada, ya tidak juga. Tapi dia itu bisa muncul tiba-tiba. Apakah pernah Mak Rompang itu muncul sejak menghancurkan desa Sendang Karang itu? Ya, tidak pernah. Bahkan kata orang tua-tua, sudah lebih dari 50 tahun dia tidak muncul. Kalau Mak Rompang tidak pernah muncul lagi, maka selamatlah negeri ini. Beberapa hari yang lalu, ada seorang kakek sempat melihat desa itu dari ketinggian. Dia melihat dari sebuah tempat pancuran mandi, sehingga ada seorang wanita lewat pulang mencuci. Heran pada kakek itu, karena wanita itu tidak melihat apa-apa kecuali hanya hutan belantara. Kira-kira umur kakek itu, ya seumur kakek inilah. Nah, Kisana, hati-hatilah. Jangan Kisana kesana. Kalau tiba-tiba Kisana melihat desa itu, nah, karena desa itu sudah lama hilang. Oke, kamarnya sudah siap. Wah, saya sampai lupa kalau kakek memesan kopi. Nanti ya, saya antar saja ke kamarnya. Iya. Kalau bekas desa itu sering terlihat oleh orang, aku ingin ke sana sekali lagi. Aku ingin menyelidiki apakah penyebabnya rumah Mak Rompang di dekat pohon kayu yang mati itu. Tusuk konde Mak Rompang masih ada dan kusimpan. Dengan tusuk konde itu, aku bisa melihat dan mendatangi rumahnya. Ayo, Kek. Maaf, saya melamun. saya terpengaruh mendengar cerita kalian tadi itu. Oh, apakah kakek tahu juga cerita tentang desa Sendang Karang itu? Ya, sedikit. Kalau tidak salah, ada beberapa orang hebat yang mati di tangan Marompang itu kan, ya kek? Menurut cerita orang, ya memang begitu. Yang pertama bernama Tuk Tunggal. Iya, iya. Yang kedua bernama Ki Pandayurat. Lalu murid mereka yang bernama Bujang Mujur. Lalu murid perempuan mereka yang bernama lupa saya. Siapa nama murid perempuan itu? Kalau tidak salah, Nyisepi. Iya. Nyisepi. Kalau orang-orang setua kakek ini pasti hafal nama-nama itu. Nah, kuburan Tuk Tunggal masih ada di desa Sendang Karang. Tapi kuburan tiga yang lainnya tidak pernah diketahui sampai sekarang. Nama kakek ini siapa, kek? Ki Mujur. Nah, kek, silakan. Kamar kakek sudah siap dari tadi. Mungkin kakek mau istirahat. Terima kasih. Sekarang aku sudah berada di dekat kayu mati itu. Sayang, kayu itu sudah tidak ada lagi. Tapi memang disinilah dulu ketika Pak Seman masuk ke tempat persemayaman Mak Rompang. Aku sudah siap untuk menghadapi Mak Rompang itu pagi ini. Andai aku harus mati nanti di tangannya, ya, apa boleh buat? Sudah suratanku harus begitu. Aku ingin agar desa Sendang Karang tidak menjadi permainan Mak Rompang sampai sekarang. Sehingga dia tidak seenaknya lagi memperlihatkan wujud desa Sendang Karang yang sudah tidak ada ini kepada orang-orang. Wahai seluruh penduduk desa Sendang Karang yang telah sirna dari muka bumi ini. Saksikanlah, di dalam genggaman tangan kananku ada tusuk konde Mak Rompang. Dengan tusuk konde ini, aku akan masuk ke tempat persemayamannya. Karena pagi ini, aku akan membuat perhitungan dengan Mak Rompang. Demi tanah tumpah darahku. Nah, aku sampai. Tidak ada rumah Mak Rompang. Rumah Mak Rompang sudah tidak ada. Yang ada hanya hutan belantara. Atau aku salah masuk? Apa ini? Tulang belulang manusia terletak di atas sebuah batu besar. Tulang-tulang ini seperti sedang tidur. Tobarik. Ini pasti tulang-tulang tobarik. Tengkorak kepalanya terdapat 10 lubang bekas pukulan 10 jari dewa Nyisepi. Biarlah. Hari ini aku akan kuburkan engkau sebagaimana layaknya. Walau sudah terhambat 50 tahun lamanya. Semoga arwah bapakmu senang melihatnya. Dengan hikmat, Bujang Mujur mengangkat tulang-belulang Tobari yang telah terlantar selama 50 tahun lebih di atas sebuah batu besar. Lalu tulang-belulang itu dia kuburkan di samping kuburan Pak Seman, Bapak Tobari. Bujang Mujur tampak puas atas apa yang telah dilakukannya, walau usia. usianya sudah lepas senja. Nah, saudara pendengar, dapatkah Ujang Mujur membasmi Mak Rompang? Dan di manakah Nyisepi berada? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan cerita ini pada seri berikutnya.